Sebelum saya berbicara tentang contoh-contoh, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bil misal yattadihul maqal. Dengan disebutkannya contoh, nasihat atau ucapan itu menjadi jelas. Oh, maksudnya ini. Kalau masih global, banyak gak paham. Atau kadang-kadang diterjemahkan kepada terjemahan yang lain.